Pak Sofyan, Anda sebutkan target itu bisa tercapai asalkan pemerintah mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Mengingat kini sudah mendekati pemilu 2009. Mungkin kalau mau sih mungkin aja. Tapi kalau melihat suasananya ya, di mana kan pemerintah ini yang kita harapkan pertama harus mempercepat adalah bagaimana dia investasi mempercepat daripada infrastrukturnya, terutama listrik ini. Tanpa ada listrik yang cukup, saya pikir tidak mungkin orang bisa berinvestasi lebih banyak lagi yang terutama yang industri-industri ini. Yang mengalami persoalan dan juga hampir keseluruhan ekonomi kita. Ya sekarang yang kita melihat juga sudah kena masalah daripada juga di mall, di hotel dan lain-lain. Yang juga saya pikir lagi bagus, tapi kalau ini listriknya nggak bisa kita selesaikan cepat, ini masalah yang pertama yang pemerintah harus lakukan untuk nge-push supaya ini lebih cepat. Tentu saja, saya pikir anggaran belanja pemerintah sekarang ini sudah mulai hampir kita masuk ke 9 ya. Anggaran belanja ini sampai sekarang yang kepake itu cuma nggak lebih daripada 30-40%. Jadi sangat kurang, dan ini kan stimulus untuk sebenarnya ekonomi kita juga bergerak. Kalau anggaran belanja ini juga sudah masuk ke pasar dan menggerakkan ekonomi kita. Tapi ini semua terlambat, sehingga kita sudah hampir menghadapi triwulan terakhir daripada tahun ini. Sedangkan sampai sekarang ini saya baru dengar bahwa pemerintah hanya bisa ngabisin sampai 30-40% baru dari anggaran belanja yang sudah disetujui sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Saya nggak tahu di mana salahnya kita ini. Apakah itu di birokrasinya salah, di daerahnya salah. Tapi pokoknya ini mempersiapkan penciutan daripada ekonomi juga karena nggak ada stimulus. Di mana kita kan mengharapkan dalam situasi yang lesu ini pemerintah harus menjadi lokomotif daripada pembangunan ekonomi. Bukan dia takut sendiri dengan masalah-masalah inflasi lah yang dia takut. Dia takut kepada satu soal, tapi ini membuat stagnasi daripada ekonomi kita semuanya, dan ini tidak baik menurut saya. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.